yo aja kean isidik yen semongko yo pancen legi percaya kandhaku iki aku tresno pandese yang semongko ayo pancen lagi.